Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih di bab taubat, pada hadis berkaitan dengan seorang perempuan dari Juhainah yang telah berzina dan mengaku telah berbuat zina kepada Nabi. Maka penulis mu'alif rahimallahu ta'ala menukilkan, membawakan hadis dari Imran bin Husain radallahu anhu, menceritakan ada seorang perempuan datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perempuan ini dalam kondisi hamil karena berbuat zina. Artinya dia dalam kondisi hamil karena zina radallahu anha. Lalu perempuan tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan satu dosa yang menyebabkan aku berhak mendapatkan hukuman. Fa'aqimhu alayya, maka laksanakanlah hukuman tersebut atas diriku. Artinya asabtu syai'an, aku melakukan sesuatu yang mengharuskan adanya hukuman had. Fa'aqimhu alayya, maka laksanakanlah hukuman had itu atas diriku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya, memanggil orang tuanya, dan memerintahkan orang tuanya untuk berbuat baik kepada perempuan ini. Dan jika dia telah melahirkan, maka hendaknya perempuan tersebut dibawa menghadap kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala perempuan itu telah melahirkan, maka dia pun dibawa oleh walinya, oleh orang tuanya menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi perintahkan agar kain yang dipakai oleh perempuan itu digabungkan satu dengan yang lain, kemudian diikat, maka sehingga pakaiannya tidak melebar namun dirapatkan dan diikat pakai tali. Artinya lufat siyabuha, kainnya dilipatkan, kainnya yang begini kemudian dijadikan demikian, setelah itu ditali. Tujuannya adalah li'ala tangkasyif, supaya tidak tersingkap auratnya. Karena jika kondisi demikian kemudian dilempari batu, maka boleh jadi ini sudah sobek duluan, auratnya terlihat. Namun jika kain dengan satu dengan yang lain dilipat kemudian di sini, maka tersingkapnya aurat lebih minimal, lebih bisa dikurangi, diminimalisir. Thumma amara biha farujimat, lalu Nabi pun memerintahkan agar perempuan tersebut dirajam, yaitu dilempari dengan batu. Dan batu yang dipakai dalam rajam tidaklah, bukanlah batu yang besar, namun juga jangan batu yang terlalu kecil. Maka perempuan tersebut dan dilempari dengan batu sampai mati. Setelah meninggal dunia, Nabi mensolati jenazahnya. Dan Nabi pun mendoakan perempuan tersebut dengan doa yang biasa Nabi panjatkan untuk orang yang telah meninggal dunia. Di antaranya adalah Allah maghfirlaha warhamha dan seterusnya. Maka Umar pun menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, apakah engkau mensolatinya, wahai Rasulullah, padahal dia telah berbuat zina. Maka Umar mempertanyakan perbuatan Nabi yang mensolati jenazah wanita itu. Maka di sini terdapat pelajaran penting, metodologi belajar yang Nabi ajarkan kepada para sahabat itu tidak menyebabkan para sahabat sangat takut dengan Nabi, sampai-sampai tidak berani bertanya kenapa Nabi berbuat demikian. Kita lihat metode belajar yang Nabi ajarkan kepada Umar menyebabkan Umar berani mempertanyakan kenapa Nabi melakukan hal semacam itu, yang menurut menurut pikiran Umar ini tidak cocok, tidak pas. Ini ahli maksiat, pelaku zina, terlalu mulia kalau Nabi yang mensolatkan. Dan Umar mempertanyakan perbuatan Nabi karena hal ini. Ini metode ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam metode belajar mengajar yang beliau tanamkan kepada murid-muridnya dalam ini para sahabat bukanlah metode pengajaran yang terlalu memuliakan guru sehingga dianggap bertanya kenapa guru berbuat semacam ini adalah perbuatan kurang ajar. Namun metode belajar yang Nabi ajarkan itu menyebabkan seorang murid dalam metode belajar ala Nabi sah-sah saja. Bertanya kenapa gurunya berbuat ini dan itu. Bahkan sah mempertanyakan. Tidak. Maka Nabi pun menjawab santai, tidak dianggap kamu ini kurang ajar. Nah, saya sudah kayak gini kamu masih tanya-tanya lagi. Nah, lihat. Gimana pola pendidikan yang Nabi tanamkan kepada muridnya. Kamu gak usah tanya-tanya. Lihat saja, cermati, pahami. Kenapa kamu tanya-tanya segala? Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi tidak marah-marah. Yang ini boleh jadi banyak guru marah jika diperlakukan semacam ini. Banyak guru ngaji marah jika mendapatkan perlakuan muridnya sebagaimana Umar memperlakukan gurunya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi biasa saja, Nabi jelaskan kenapa beliau meskipun ahli maksiat, pezina, Nabi kenapa mensolatinya? Karena Nabi katakan dia wanita yang mulia. Rela mengorbankan nyawanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah. Artinya Umar mengatakan dan zina adalah dosa besar wahai Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab biasa saja, datar-datar saja, ndak sambil meluap-luap sambil marah. Karena menganggap perbuatan Umar adalah perbuatan yang lancang dan kurang ajar. Maka Nabi katakan, laqad tabat. Sungguh perempuan ini telah bertobat dengan satu tobat, seandainya tobat dia itu dibagikan kepada 70 penduduk Madinah yang berbuat dosa, bisa itu cukup untuk mengampuni mereka. Tobat satu orang ini dibagikan 70 orang sudah cukup untuk menyebabkan 70 orang tadi Allah ampuni dosa-dosanya. Artinya dia tobat dengan tobat yang luar biasa, tobat yang sangat besar. Seandainya tobatnya dibagikan kepada 70 orang orang yang berbuat dosa, maka masing-masing mendapatkan 1/70. Nah, masing-masing dapat 1/70, maka 1/70 untuk mereka-mereka itu sudah cukup untuk menyebabkan Allah mengampuni dosanya. Wah biasa, berarti pada itu 1/70 tobatnya perempuan itu sudah cukup untuk mengampuni dosa umumnya orang. 1/70 dari tobatnya orang perempuan ini sudah cukup untuk menjadi sebab Allah mengampuni dosa umumnya dan lumrahnya manusia yang lain. Ini jika dibagikan pada 70 semua mereka pendosa, bisa itu adalah cukup untuk mereka dan manfaat untuk mereka. Kemudian Nabi mengatakan hal wajatta. Tidakkah engkau menjumpai manusia yang lebih utama? Min anjadat binafsiha, orang yang merelakan nyawanya, menyerahkan nyawanya lillahi azza wajal, untuk Allah azza wajal. Dan jawabannya tidak ada. Orang yang menyetorkan nyawanya, menghadap Nabi untuk supaya dihukum mati. Kalau bisa orang pada yang dihukum bunuh minta supaya penjara seumur hidup, yang penjara seumur hidup minta supaya dikurangi dan dikurangi. Lah ini kok minta tolong tegakkan hukuman padaku yang menyebabkan aku mati. Dan itu pun sabar sampai sekian bulan lamanya masih balik lagi, tidak kemudian kabur. Sehingga Nabi tidak perlu memberikan cekal untuk pergi ke luar negeri atau semacam itu. Tidak perlu ada cekal mencekal. Dibiarkan balik lagi. Maka artinya, adakah engkau jumpai satu keadaan yang lebih utama daripada keadaan ini, seorang perempuan yang datang menghadap Nabi untuk merelakan nyawanya. Artinya dia serahkan nyawanya dalam rangka ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dan terbebas dari dosa zina. Adakah satu keadaan, satu sifat, satu perilaku yang lebih utama dan lebih mulia daripada hal ini? Tentu jawabannya tidak. Hadis ini adalah hadis yang diriatkan oleh Muslim. Kisah perempuan dari suku Juhainah ini memuat sejumlah pelajaran, mengandung sejumlah pelajaran. Di antaranya adalah seorang yang berzina, jika dia berzina dalam keadaan muhsan, sudah pernah menikah, baik sekarang dalam kondisi punya istri atau suami, ataukah sekarang kondisinya janda ataukah duda, maka dalam aturan Islam orang tersebut wajib untuk dirajam sebagai hukuman. Dan perlu diketahui bahasanya aturan rajam ini dulunya ada dalam Al-Quran. Ada satu ayat yang dibaca oleh para sahabat dan mereka pun hafal dan mereka pun mengerti maknanya dan mereka pun telah melaksanakan isinya. Nabi demikian juga para khulafa ar-rasyidin setelahnya pun mempraktekannya. Akan tetapi dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus redaksi dari ayat tersebut dari Al-Quran. Namun hukumnya tetap berlaku. Sedangkan teksnya sudah tidak lagi dijumpai dalam Al-Quran. Hukumnya tetap berlaku di tengah-tengah umat ini. Sehingga jika ada seorang yang muhsan sudah menikah berzina, maka dia dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Artinya dia akan diberdirikan di satu tempat yang lapang. Manusia pun berkumpul menyaksikannya dan mengerumuninya. Dan orang-orang pun melemparinya dengan kerikil. Dilempari terus-menerus sampai mati. Dan ini adalah di antara hikmah Allah Azza wa Jal. Syariat tidaklah memerintahkan orang yang berbuat zina untuk dibunuh dengan pedang, dihukum mati dengan pedang sehingga selesailah keadaannya. Namun dirajam dengan batu sehingga dia merasakan tersiksa dan merasakan saksinya siksaan. Dan rasa sakit ini adalah kompensasi dari kelezatan yang haram, kenikmatan haram yang telah dia pernah rasakan. Dan orang yang berbuat zina, seluruh badannya merasakan kenikmatan dari hubungan seksual yang haram itu. Oleh karena itu satu hal yang sangat tepat, sangat cocok dan klop, manakala hukumnya adalah rajam, supaya seluruh badan pelaku zina ini merasakan rasa sakit, mendapatkan hukuman. Dan ini adalah sebanding dengan nikmat yang dirasakan oleh seluruh badannya saat dia melakukan hubungan seksual yang haram. Maka kenikmatan seksual itu bukan hanya kenikmatan kemaluan semata. Yang merasakan kenikmatan biologis dan hubungan seksual adalah seluruh badan. Oleh karena itu, maka hukumnya adalah rajam untuk yang muhsan, yang sudah menikah. Adapun jika yang belum menikah, maka dicambuk, yang itu juga seluruh badannya. Oleh karena itu, maka para ulama menyampaikan tidak boleh rajam ini menggunakan batu besar. Karena kalau pakai batu besar, sekali lempar, mati, selesai. Maka dia akan cepat mati dan dia beristirahat dari rasa sakit. Namun demikian juga dilarang jika batunya terlalu kecil. Inilah terlalu kecil sekali, karena ini cuma menyakitinya dan memanjangkan proses matinya. Tidak mati-mati. Oleh karena itu maka menggunakan kerikil yang pertengahan, sehingga orang tersebut merasakan rasa sakit, kemudian dia meninggal. Jika ada yang bertanya, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qataltum fa'ahsinul qitlah." Jika engkau membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Dan jika dibunuh, cara membunuhnya dengan pedang, bukankah itu lebih nyaman bagi orang yang dirajam dibandingkan lemparan batu? Maka jawabannya betul. Memang menurut pikiran kita, nampaknya itu yang lebih nyaman, lebih bagus untuk orang yang dihukum mati. Akan tetapi yang benar, yang dimaksud dengan cara membunuh yang baik adalah cara membunuh sesuai dengan ketentuan syariat. Sehingga rajam dalam hal ini pun tergolong cara membunuh yang baik, karena dia adalah cara pembunuhan yang sesuai dengan aturan main dari syariat. Oleh karena itu, dalam aturan Islam, seandainya ada orang yang melakukan tindakan kejahatan, mendzalimi orang lain dalam bentuk membunuhnya secara sengaja dan mengadakan dan menyiksa korbannya sebelum dibunuh, maka orang ini mendapatkan hukuman qisas, dan hukuman qisasnya pun sama sebagaimana yang dia lakukan kepada korban. Maka hukuman qisas untuknya adalah dia disiksa terlebih dahulu. Ketika kita ingin ketika hukuman mati ingin ditegakkan kepadanya, maka dia disiksa terlebih dahulu, baru kemudian dihabisi nyawanya. Misalnya ada seorang yang melakukan tindakan kejahatan, membunuh seseorang, dan sebelum dia melakukan menghabisi korbannya, dia potong-potong dulu dua tangan korbannya. Setelah dia potong tangannya, baru potong kakinya, setelah itu lidahnya, baru setelah itu kepalanya. Ada orang yang melakukan aksi pembunuhan modelnya semacam tidak langsung dibunuh, namun kakinya dulu, tangannya dulu. Maka ketika penjahat ini bisa ditangkap, tertangkap, maka aturan Islam untuk penjahat ini adalah dia tidaklah langsung kita bunuh dengan pedang. Akan tetapi kita perlakukan dia sama dengan perlakuan dia kepada korbannya. Maka dipotong dulu tangannya, kemudian kakinya, kemudian lidahnya, baru kemudian lehernya. Sama persis dengan apa yang dia lakukan kepada korban. Dan ini tindakan semacamnya adalah tergolong membunuh dengan cara yang baik. Karena membunuh dengan cara yang baik yang Nabi perintahkan, pengertiannya adalah cara membunuh yang sesuai dengan ketentuan syariat, apapun bentuknya. Jika bentuknya semacam itu, yang sesuai dengan syariat, ya itulah membunuh yang baik. Ya, maka ini aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah kejahatan bunuh-membunuh. Dan hukum Allah adalah hukum yang adil dan hukum yang tidak kejam. Adapun hukum manusia itu hukum yang tidak adil. Hukum manusia seringkali berpihak kepada penjahat dan tidak berpihak kepada korban kejahatan. Penjahatnya kasihan. Namun tidak dikasihani korbannya, korban kejahatannya. Itu seringkali hukum buatan manusia seperti itu. Maka pembunuhan, mutilasi sekalipun, paling-paling penjara seumur hidup. Paling-paling penjara seumur hidup. Maka tidak menimbang korban. Yang ditimbang adalah HAM untuk penjahatnya. Wah, kasihan kalau mati. Maka jangan hukuman matilah. Demikian hukum manusia. Bandingkan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berpihak kepada korban. Maka hukuman koruptor, kasihan. ini punya anak kecil dan sebagainya. Nah, tidak, kemudian tidak yang ditimbang korbannya, betapa banyak yang dirugikan, betapa besar kerugian negara gara-gara ulahnya. Nah, namun malah yang ditimbang, wah ini perempuan punya anak yang kecil, single parent dan seterusnya, nangis kalau di persidangan. Nah, itu maka penjahat yang dipertimbangkan, bukan korbannya yang dipertimbangkan dan diperhatikan. Kemudian hadis ini dalil bolehnya seorang itu mengaku bahasanya dirinya berbuat zina dalam rangka supaya dia dibersihkan dengan dilaksanakan hukuman had untuk dirinya. Maka ini diperbolehkan dalam rangka niatnya adalah membersihkan diri, bukan karena niatnya membeberkan aib. Tentunya adalah dua hal yang berbeda. Jika niatnya adalah untuk membersihkan diri, ya, maka tentu mengakunya kepada orang yang berhak menegakkan hukum. Dalam hal ini adalah pemerintah yang punya kepedulian untuk melaksanakan syariat Allah dalam masalah ini. Dan kalau cuma diceritakan pada orang yang tidak punya otoritas apapun, maka ini cuma mempermalukan, membeberkan aib diri sendiri. Oleh karena itu, maka orang yang menceritakan tentang bahasanya dirinya berbuat zina, dan itu dia sampaikan kepada penguasa atau pejabat yang terkait, yang punya kewenangan untuk memberikan hukuman, supaya dia mendapatkan hukuman had, maka orang semacam ini tidaklah dicela, tidak pula dicela. Nah, lain halnya jika seorang itu menceritakan dirinya berbuat zina, dan dia ceritakan hal ini kepada orang biasa yang tidak punya otoritas dan kewenangan untuk menegakkan hukum dan menegakkan hukuman, maka ini adalah orang yang statusnya membeberkan aib, mempermalukan dirinya sendiri. Yang ini malah perbuatan yang tercela. Perbuatan yang tercela, dan dia tergolong adalah ghairu mu'afin, bukanlah orang-orang yang dimaafkan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku mungkin untuk dimaafkan kecuali yang terang-terangan berbuat maksiat. Para sahabat bertanya, siapa itu orang yang terang-terangan berbuat maksiat? Nabi katakan, dia adalah orang yang melakukan dosa, dan ketika dia melakukan dosa, Allah tutupi dirinya sehingga tidak ada satupun yang tahu. Kemudian dia di pagi hari malah menceritakan hal ini kepada kawan-kawannya. Maka ini rincian hukum tentang menceritakan kalau dirinya berbuat zina. Ada dua rincian, melihat ceritanya kepada siapa. Kalau bercerita kepada orang yang punya otoritas menegakkan hukuman, boleh, tidak tercela. Dan kalau cerita kepada kawannya sendiri yang tidak punya otoritas apa-apa, karena juga sama-sama rakyat biasa dan rakyat jelata, maka ini tercela, terlarang, tergolong perbuatan mengumbar aib sendiri yang Nabi larang. Jika ada orang yang bertanya, manakah yang lebih afdol bagi seorang yang terjerumus dalam dosa zina, pergi menghadap qadhi, menghadap hakim, kemudian mengaku kalau dirinya berbuat zina dan minta untuk ditegakkan hukuman had pada dirinya, ataukah yang lebih utama dia tidak membeberkan aibnya, dia bertobat sungguh-sungguh tanpa perlu lapor kepada hakim, manakah yang lebih utama? Maka jawaban tentang permasalahan ini perlu rincian. Maka ada dua rincian. Rincian yang pertama, jika orang tadi adalah orang yang tobatnya memang tobat yang serius, atau bahkan dua rius, tobat yang sungguh-sungguh, dia sungguh-sungguh menyesal, dan dia mengenal dirinya, mengetahui dirinya, bahasanya dia tidaklah akan kembali melakukan perbuatan itu. Kapoknya betul-betul kapok. Maka orang semacam ini, untuk orang semacam ini yang terbaik baginya adalah tidak pergi menghadap qadhi dan tidak lapor. Namun tidaklah dia jadikan kasusnya yaitu zinanya itu menjadi rahasia. Yang tahu adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man taba taballahu alaih, dan siapa yang sungguh-sungguh bertobat maka Allah akan terima tobatnya. Yang kedua, rincian yang kedua, adapun orang yang khawatir kalau tobatnya bukanlah tobat yang sungguh-sungguh dan tidak, atau dia tidak bisa, tidaklah yakin bahasanya dia continue dalam kesungguhan dalam bertobat. Nanti ya tobat sungguh-sungguhnya cuma seminggu, nanti terjumus dalam zina lagi. Dan dia khawatir untuk kembali dan kembali melakukan dosa tersebut untuk kali berikutnya jika belum merasakan sakitnya hukuman. Maka orang semacam ini yang lebih afdol, yang lebih utama bagi dirinya adalah pergi menghadap penguasa atau qadhi atau yang lain, kemudian mengaku di depannya, mengaku di hadapannya supaya dilaksanakan hukuman had pada dirinya. Dan pelajaran lain yang bisa kita ambil dari kisah perempuan Juhainah ini, bahasanya kualitas dan kadar tobat masing-masing orang itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ada orang yang tobatnya luar biasa. Seandainya orang lain saja dapat 1/70, bertobat dengan 1/70 tobatnya, orang itu sudah cukup untuk mengampuni dosanya. Maka kualitas tobat seseorang itu bertingkat-tingkat, tidak sama antara satu dengan yang lain. Kemudian di sini dalil disyariatkan yang mensolati jenazah perempuan yang atau orang yang dilaksanakan badannya hukuman mati. Dan ini dalil yang menunjukkan bahwasanya maksiat dosa besar tidak membatalkan iman, tidak sebagaimana akidah Khawarij dan Mu'tazilah atau yang sepaham dengan mereka yang beranggapan bahasanya dosa besar membatalkan iman. Buktinya perempuan ini dirajam dan tidak dipenggal, karena hukuman orang yang batal imannya alias murtad adalah penggal dan bukan rajam. Demikian juga Nabi mensolati jenazahnya. Dan pelajaran yang lain yang tadi telah kita sampaikan berkaitan dengan metodologi belajar mengajar, metode Nabi dalam mengajarkan agama kepada muridnya. Maka adalah metode yang boleh jadi terbuka. Orang tidak dibuat sangar, merasa begitu ketakutan dengan guru sampai tidak berani bertanya kenapa gurunya berbuat ini dan itu. Namun metode ngaji yang Nabi ajarkan, murid biasa saja. Ketika ada hal yang aneh pada perbuatan Nabi, dia pun bertanya kenapa atau bahkan mempertanyakan apa yang Nabi lakukan. Dan sikap guru yang baik ketika ada murid yang bertanya kenapa berbuat ini dan itu, maka adalah mencontoh Nabi. Dijawab, dijelaskan apa alasannya tanpa perlu marah-marah, tanpa perlu tersinggung atau semisal itu. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ana li ibni Adam min uwadin malan." Seandainya seorang manusia itu punya harta sepenuh lembah, punya emas sepenuh lembah, "La haba anna lahu ilaihi mislahu." Niscaya dia akan masih punya cita-cita dan harapan agar dapat satu lembah lagi berisi emas juga, sehingga dia punya dua lembah. "Wala yamla'u ibna Adam," maka demikianlah cita-cita manusia berkaitan dengan harta, sudah satu lembah emas semua kan tentu kaya raya. Hartanya tentu bukan hanya miliaran, namun triliunan. Satu lembah emas. Itu lembah emas. Maka tentu ini uang yang sangat banyak sekali. Dikasih satu itu pingin tambah satu lagi sehingga punya dua. Karena tidak ada yang bisa memenuhi mata manusia. Supaya dia tidak kemudian selalu cari harta ila turab, kecuali setelah matanya ditutup dengan tanah kuburan. Maka setelah ditutup tanah kuburan itu baru berhenti punya cita-cita, punya harta yang banyak. Namun sebelum ketutup tanah kuburan, meskipun sudah di usianya sudah sangat-sangat senja, bukan sudah surup bahkan, sudah tinggal detik-detik tenggelam, itu pikirannya juga masih gimana punya harta yang banyak, gimana punya harta yang banyak. Kalau dulu waktu muda cuma mikirkan gimana punya harta untuk dirinya sendiri, setelah tua itu malah pikirannya tambah tidak karuan. Gimana menyiapkan harta untuk cucu yang itu, cucu yang ini, cucunya ada di daftar satu-satu. Gimana supaya kemudian kebutuhan cucu-cucunya dan hartanya cukup untuk mereka. Itu pikiran sebagian orang setelah tua. Ketika muda cuma mikirkan dirinya sendiri, gimana saya mapan. Setelah tua mikirkan gimana cucu saya yang itu mapan, yang ini mapan, yang itu mapan, yang itu mapan. Maka tidak ada yang kemudian menyumpal manusia untuk tidak berpanjang angan-angan dan selalu memikirkan harta kecuali tanah kuburan. Muttafaqun alaih. Dan sebelumnya, wa yatubullahu ala man taaba, dan Allah menerima tobat siapa saja yang mau sungguh-sungguh bertobat. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Demikian juga hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir di bab taubat adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tertawa pada dua orang, yang satu membunuh yang lain dan dua-duanya masuk surga. Yuqatilu hadza, orang yang pertama berperang fisabilillah dan dia dibunuh oleh orang musyrik. Matilah dia mati syahid, masuk surga. Tsumma yatubullahu 'alal qatil, kemudian Allah memberikan hidayah taubat kepada orang kafir si pembunuh, sehingga setelah perang itu malah dia bertobat dan masuk Islam. Fayuslim, dia pun masuk Islam. Setelah itu dia ikut perang lagi dalam keadaan sebagai seorang muslim, fayustashhad, lalu mati syahid lagi. Maka Allah tertawa dengan dua orang laki-laki yang dua-duanya satu saling membunuh, satu membunuh yang lain, dan dua-duanya ternyata masuk surga. Muttafaqun alaih. Maka dua hadis ini berisi tentang penjelasan tentang tobat. Bahasanya siapa saja yang sungguh-sungguh bertobat, maka Allah akan terima tobatnya, meskipun betapa besar dosanya. Di hadis yang pertama, meskipun betapa rakusnya dia dengan dunia. Dan yang kedua adalah, meskipun betapa besar dosa yang dia lakukan, berupa membunuh orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya di surat Al-Furqan, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain, tidak menghilangkan nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berbuat zina, maka siapa yang melakukan satu dari tiga hal di atas, yalqa athama, maka sungguh dia melakukan dosa yang besar. Akan dilipat gandakan untuknya siksaan pada hari kiamat, dan dia akan tinggal di dalam siksaan tersebut dalam keadaan hina, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan beramal dengan amal yang saleh, maka Allah akan ganti kejelekannya dengan kebaikan. Allah akan ganti kejelekannya dengan kebaikan. Allah akan ganti dosanya dengan pahala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka di hadis yang pertama dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu isinya bahasanya anak keturunan Adam yaitu manusia tidak akan pernah puas dengan harta. Seandainya dia punya satu lembah berisi harta, niscaya dia akan mencari lembah berikutnya sehingga dia punya dua lembah harta. Karena tidak ada yang bisa memenuhi perut manusia kecuali tanah kuburan. Setelah diisi tanah kuburan, baru kemudian anteng. Tidak kemudian mikir semacam itu. Dan itu adalah manakala dia telah mati, dimakamkan, dan meninggalkan dunia dan semua isinya. Nah, baru ketika itu yaktani, dia baru puas dan tidak punya angan-angan ini dan itu karena dunia telah meninggalkannya. Meskipun demikian, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendorong untuk bertobat. Kenapa? Setelah Nabi cerita tentang rakusnya manusia dengan harta, Nabi membahas tentang betapa manfaatnya tobat. Karena biasanya orang yang punya rakus dengan harta, maka dia tidak jaga diri dari penghasilan-penghasilan yang haram. Meskipun gajinya sudah besar, ada gaji pokok, ada gaji sidang, suap pun juga diterima. Karena rakusnya dengan harta. Gaji pokoknya sudah besar, setiap sidang juga tambah gaji lagi. Namun ada yang nyuap 1 miliar, 3 miliar ya diterima lagi. Karena itulah umumnya orang yang rakus dengan harta. Itu dia tidak jaga diri dari sumber-sumber harta yang haram. Dan obat itu semua, dan obat rakus dengan harta adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi setelah menceritakan rakusnya manusia dengan harta, Nabi katakan wa yatubullah ala man tab, dan Allah menerima tobat orang yang mau bertobat. Maka siapa yang bertobat dari kejelekannya meskipun kejelekan tersebut berkaitan dengan harta, itu rakus dengan harta, korupsi, suap atau yang lain, maka jika dia sungguh-sungguh bertobat dan melakukan hal-hal yang harus dilakukan oleh orang yang bertobat, maka Allah akan terima tobatnya. Sedangkan di hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menceritakan tentang Allah tertawa dengan dua orang. Maka Allah tertawa dengan dua orang ini karena di antara keduanya terdapat permusuhan yang luar biasa ketika di dunia. Sampai yang satu membunuh yang lain. Namun maka Allah akan ganti permusuhan yang ada dalam hati masing-masing dari keduanya. Dan Allah akan hilangkan ghil, ganjalan hati yang ada pada diri keduanya nanti di akhirat nanti. Karena para penduduk surga, mereka itu dibersihkan hatinya dari ganjalan hati dan iri dan dengki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan penduduk surga, wa nazana ma fi sudurihim min ghilin, dan kami hilangkan dari mereka berbagai macam ganjalan hati, ikhwanan, sehingga mereka jadi orang-orang yang bersaudara, mereka di atas dipan saling berhadap-hadapan. Maka inilah bentuk kekaguman Allah Subhanahu wa taala kedua orang ini, yaitu pada asalnya keduanya bermusuhan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat hidayah kepada si pembunuh yang semula kafir dan bertobat menjadi masuk Islam, dan Allah terima tobatnya. Maka hadis ini dalil bahwa orang kafir jika dia sungguh-sungguh bertobat dari kekafirannya, meskipun ketika dia kafir dia pernah menghabisi dan membunuh seorang muslim, maka Allah pun menerima tobatnya. Karena keislaman orang yang kafir itu menghapus semua dosa yang terjadi saat dia kafir. Demikian akhir bab tobat dari Riyadhus Shalihin, yang insyaallah di pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan dengan bab sabar, masih di kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.